mana di sisi sisi lekati jodoh ini. Waktu tadi pramana kaset palesane. Aning saiki jamane wis tambah maju. Lanang lanang padha srek pangoya ilmu. Biar wong wadon sabone pawon apa ini nyeklebu kuwae ora klakon aning saiki jamane kuwe semerdeka lamang wadon ada jante wis padha. Thank you.